Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Dari hadis yang tadi kita baca, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albir wa inna albirra yahdi ila jannah, menunjukkan pentingnya kita senantiasa berusaha untuk berkata jujur, berbuat jujur. Makanya kita dapatkan bahwasanya di antara keutamaan jujur adalah seorang mendapatkan barokah, seorang mendapatkan sebab menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Jujur adalah manja. Jujur adalah jalan keselamatan sebagaimana dibahas para ulama terkait dengan hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tadi kita singgung. Kemudian qul inna rahiman rahimakumullah dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar, menunjukkan harusnya kita menjauhi dusta karena kedustaan itu adalah sebab seorang terjatuh ke dalam kefajiran yang akan menghantarkan ke dalam neraka. Dusta itu adalah sifatnya orang-orang munafikin. Dusta ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, perbuatan iblis. Ketika iblis menipu dusta kepada Adam dan Hawa, bahkan dengan sumpah, وقاسمهما إني لكم لمن الناصحين, دُسْتَ إِخْوَانِ فِي اللَّهِ رَحِيمٌ رَحِيمُكُمُ اللَّهُ adalah perbuatan yang hizbiyin, firqah-firqah yang ada. Asy-Syaikhul Rahimahullah Ta'ala, Ra'sul Hizbiyah salah. Modalnya mereka Hizbiyin, firqah-firqah yang ada itu tiga. Salah satunya adalah dusta Al-Kadib. Ya, entah namanya Taqiyah, Taqiyahnya Syiah, atau fatonah Iya. Yang ada pada saat jamaah. Iya, ataupun yang lain yang jelas hadib itu adalah rukun. Di antara rukun yang ada pada hizbi adalah kadib. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kata Syekh Muqbil rahimahullah, arkanul hizbiyah salat, al-kadibu wal-khida' wa-talbis. Iya, rukun hizbiyah yang mereka membangun hizbiyah mereka, dakwah mereka, tiga: dusta, khida' menipu, talbis pengkaburan. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita seorang muslim ahlu sunnah yang berupaya mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya harus berusaha untuk jujur, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dusta dan ucapan-ucapan dusta. Di antaranya, bismillahirrahmanirrahimakumullah, apa yang akan saya paparkan sedikit, macam-macam dusta yang kadang banyak terucap, banyak dilakukan oleh sebagian kita, sebagian kaum muslimin. Khairullah rahimana rahimakumullah, di antara kedustaan, ucapan dusta, perbuatan dusta yang banyak terjadi itu adalah al-kadhibu 'ala Allah, dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan orang seperti ini adalah orang yang paling zalim. Di dalam surat Al-An'am ayat 93 Allah berfirman, "Wa man nadzalamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Siapa yang lebih zalim dibandingkan seorang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang lebih zalim dari mereka. Kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yani la ahada a'wam zulman wa la akbar jurman mimman kadzaba 'ala Allah. Tidak ada seorang pun yang lebih besar kedzalimannya, yang lebih besar pelanggarannya dibandingkan seorang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ikhwan fillah rahiman rahimakumullah bentuknya? Bi annasaba ilallahi qawlan aw hukman wa huwa ta'ala bari'un minhu. Dia menisbahkan kepada Allah satu ucapan, menisbatkan kepada Allah satu hukum yang Allah tidak pernah mengucapkannya, menisbatkannya. Dengan kebodohannya dia bilang ini halal, ini haram. Iya, dalam keadaan tidak ada ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tasifu biasanya tukul kadib, hadha halal wa hadha haram. Atas Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa yadkhulu fi dhalik, juga masuk ke dalam berkata atas nama Allah tanpa ilmu adalah iddi'a an-nubuwah. Iya, ngaku sebagai nabi. Wa anna Allah yuhi ilaih, ngaku dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata beliau rahimahullah masuk ke dalam ayat ini. Kullu man yad'u nubuwwah, semua mengaku sebagai nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Al-Aswad al-Ansi. Ya, tentunya sekarang zaman kita sekarang ini Ahmad Qadiani, Ahmadiyah dan yang lainnya semua mengaku sebagai nabi. Mereka adalah orang-orang yang juga masuk ke dalam seorang yang berdusta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya rabbil rahiman rahimakumullah masuk ke dalam al-kadhib wa Allah. Iya. Menetapkan memberikan nama-nama untuk Allah yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Memalingkan, mentahrif, menyerawengkan mana-mana sifat-sifat Allah kepada mana-mana yang batil, mana-mana yang tidak bisa diajarkan dan tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-kadzib ala Allah. Kemudian yang kedua, di antara perbuatan dusta yang harus kita jauhi, yang sebagian orang kadang melakukannya adalah al-kadzib wala rasul, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, berdusta atas nama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu perbuatan dosa besar yang diancam dengan neraka. Di dalam hadis di antaranya diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di hadis yang ke-108 Imam Bukhari rahimahullahu berkata dengan sanadnya sampai kepada Anas, kata Anas radhiyallahu anhu, innahu la yamna'uni an uhaddisakum haditsan katsira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadhiban falyatabawwa ma'adahu minan nar. Kata sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya yang menghalangiku untuk menyampaikan banyak hadis kepada kalian adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ta'ammada alayya kadiban, barang siapa yang sengaja-sengaja dengan sadar, dengan sengaja dia berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, membuat-buat hadis, membuat-buat ucapan kemudian dikatakan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau dia tahu itu adalah hadis palsu, bukan ucapan Rasul, tapi dia juga sampaikan, dia bacakan, dinisbahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia persiapkan tempatnya di neraka. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari syarah Sahih Bukhari boleh menyatakan, wa huwa amrun bima'na al-khabar aydan, bima'na tahdid. Falyatabawwa, ya ini silakan disiapkan tempat di neraka, ya ini adalah khabar, berita, dan juga sekaligus ancaman. Berita sekaligus ancaman. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka dia akan diancam dengan neraka. Iya, mendapat tempat di neraka. Sehingga khairullah rahimah rahimahumullah. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama tentang terkait dengan ilmu hadis, bagaimana para ulama itu membimbing kita ketika berdalil dengan hadis. Ya, kata mereka, ikhwanillah rahimah rahimahumullah, yang pertama, tidak boleh seorang berdalil kecuali dengan hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang jelas keabsahannya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata para ulama kita, tidak boleh seorang yang berdalil menyampaikan hadis yang lemah, yang dhaif. Iya, kecuali dalam rangka menjelaskan itu hadis lemah. Yang ketiga, para ulama kita menyatakan untuk seorang terhindar dari ancaman ini, terancam dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, agar terhindar dari berkata atas nama Rasulullah yang terancam tentang dengan neraka, jangan dia menisbahkan satu hadis kepada Rasulullah SAW kecuali setelah yakin akan keabsahan sampai Rasulullah SAW. Iya, setelah dia yakin, misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah menyatakan ini sahih atau hasan, atau imam yang lain menyatakan ini hadis hasan atau sahih. Iya, jangan menisbahkan satu hadis kecuali setelah yakin didapati kepastian keabsahannya sampai Rasulullah SAW, supaya tidak terancam dengan ucapan Rasul. Barang siapa yang sengaja-sengaja berdusta atas nama Rasul, maka hendak tidak persiapan tempat di neraka. Bahkan dihadapilah rahimah rahimahumullah, karena waranya para ulama kita, ya, sampai mereka menyatakan penting seorang yang belajar hadis itu belajar bahasa Arab. Di antara Ibnu Katsir rahimahullah dalam Ikhtisar Ulumul Hadis menerangkan, kenapa? Karena salah baca pun dikhawatirkan terancam meninggal. Karena Rasulullah SAW orang Arab, Rasulullah adalah orang yang paling fasih. Rasulullah SAW tidak lahan, bukan seorang yang lahan yang suka salah baca. Tahu lahannya? Lahannya itu salah baca. Harus dibaca domah, dibaca kasroh. Iya, kan kalau dalam bahasa Arab misalnya Doroba Zaidun Amron, ya kan? Udah berapa besar kan ya? Doroba fil madi Zaidun fa'il. Kalau fa'il itu marfu, dibaca domah. Iya, kalau Amron itu objek maful bih mansub. Harusnya Doroba Zaidun Amrun. Kalau dibaca Doroba Zaidin Amrun, itu namanya lahan. Itu lahan. Kalau seorang baca misalnya Innamal A'mali misalnya Bin Niyatu, itu namanya apa? Lahan. Iya, Rasulullah seorang yang paling fasih. Iya, tidak salah-salah baca. Maka kata para ulama kita, seorang yang belajar hadis hendaknya belajar bahasa Arab, sehingga dia bisa mengucapkan hadis sesuai bagaimana Rasulullah SAW mengucapkannya, tidak salah-salah harokat. Iya, khawatir masuk ke dalam ancaman ini. Ini khonafil rahimun rahimukumullah. Yang kedua, yang ketiga, di antara kedustaan yang sering terjadi dan harus dihindarkan adalah al-kadzibu fi hadithin nas. Ia dusta dalam obrolan sehari-hari. Entah jadan atau hazilan, mazih. Apakah dalam obrolan yang serius atau bergurau atau bercanda, iya, tidak boleh seorang muslim berdusta. Iya, dusta haram. Apakah ketika sedang serius atau ketika bergurau bercanda? Rasulullah SAW menyatakan ayatul munafik 3. Tanda orang munafik 3. Apa yang pertama? Idza haddatsa kadzaba. Kalau bercerita, berbicara, dia dusta. Wa ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, jauhi dusta. Apakah ketika serius atau ketika bergurau, dihindari dusta. Kemudian khonabilillah rahiman rahimakumullah, di antara perbuatan yang kadang terjadi, terjatuh sebagian kita padanya adalah dusta dalam masalah mimpi. Iya. Yang seperti ini, kawan. Dusta dalam obrolan, dusta dalam masalah. Mungkin alhamdulillah sebagian kita kalau sedang ngobrol ketemu itu jarang. Tapi yang seringnya di sini. Ya. Yang biasa berkata jujur pun kalau pas di tulisan bisa bohong. Iya, bercanda maunya bercanda biar obrolannya di apa namanya di WA apa namanya hidup, akhirnya bohong. Betul enggak? Pak ya. Iya, biar grupnya rame bikin cerita dusta. Iya. Mimpi apa namanya menikah. Sepan kemudian ada nawarin lagi, menikah lagi. Angkara bagi hari kemudian si istri apa namanya yang kedua pun dari kedua ketika, pertama dan kedua sepakat untuk mencarikan saya untuk yang ketiga. Ternyata itu mimpi. Bener mimpi beneran? Enggak. Itu juga ngada-ngada mimpinya. Iya. Itu diantara efek negatif aktivis medsos. Iya. Gampang ngebohong. Gampang cerita, bikin cerita bohong. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata beliau, man tahallama bihulmin lam yarah, barang siapa yang ngaku-ngaku cerita-cerita mimpi yang tidak pernah dia lihat. Ya, kayak tadi misalnya. Kalau cerita, alhamdulillah tadi malam saya ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau memberi nasihat. Ya fulan, engkau sudah sampai derajat yakin, enggak perlu ibadah lagi. Udah mimpi bohong. Yang kedua, isinya juga dusta. Barang siapa yang cerita, ngaku, mimpi, padahal dia tidak pernah mimpi, kullifa an ya'qida baina sa'iratain, dia akan diberi beban, disiksa, diberi dua lembar rambut, disuruh dipintal, walan yaf'al, dan tidak akan mungkin dia melakukannya. Qala wa man istama'a ila hadithi qawmin, dan barang siapa yang nguping-nguping, istama itu nguping, fuduli, ada orang sedang ngobrol, sengaja dekat-dekat ingin dengar obrolannya. Wahum lahu karihu, dalam keadaan mereka tidak senang, ada yang nguping, ada yang nggak dengar, Aw yafiruna minhu. Atau mereka sudah berupaya untuk menghindar. Tapi udah pojok sana ternyata di kuping. Udah, ini kayaknya ada yang dengerin, pindah ke sana, dikejar lagi. Fuduli. Ingin tahu obrolan orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subba fi udunai, akan dituangkan ke dalam dua telinganya. Alanuk, anuk itu kata Imam Madzhabi dalam Kabair, ar-rasasul mudzab, timah yang dipanaskan, yang cair. Yaumul qiyamah, itu siksanya. Orang-orang yang iseng, fuduli, ingin tahu urusan orang, nguping-nguping obrolan satu kaum, dan mereka tidak senang, siksa di hari kiamat adalah akan dituangkan, dicurahkan, dituangkan ke dalam dua telinganya timah yang panas, yang cair. Qala, kata beliau rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa man sawwara suratan, barang siapa yang gambar ini baru bernyawa, udhiba, dia akan disiksa. Wa kullifa, dia akan dibebani sebagai azab. An yanfakhu, an yanfukha fiha, untuk meniupkan ruh pada gambar yang dia buat. Wa laysa binafikh, dan tidak akan mungkin dia bisa meniupkan ruh pada gambar-gambar yang dibuatnya. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya, saya bacakan dengan lengkap. Tiga-tiganya penting untuk kita tahu. Tiga keharaman. Apa yang pertama? Hah? Yang sedang kita bahas, dusta dalam ngaku-ngaku mimpi. Ya, untuk menghibur keluarganya, menunjukkan dia seorang yang cinta kepada orang tua. Iya, tadi malam mimpi ketemu ibu, udah meninggal ibunya. Ya, mungkin ibu pengen diziarahi kuburannya, padahal gak pernah mimpi. Ya, ziarah kubur itu dengan tata yang syar'i, dengan tata yang syar'i, syariat dan sunnah. Tapi dia dusta. Kok gak pernah apa namanya kepikiran, tiba-tiba kok kemarin ada mimpi kakak, ketemu kakak. Mungkin kakak maunya biar kita infak kali atas sama kakak misalnya. Tapi gak boleh. Intinya dustanya. Yang kedua, tidak boleh seorang muslim ingin mencuri-curi pendengaran, nguping ngobrol orang lain. Dan yang ketiga, tidak boleh seorang muslim menggambar makhluk bernyawa, akan diancam dengan azab, akan disuruh untuk meniupkan ruh padanya. Kawan rahiman rahimakumullah, saya tadi malam dapat tulisan, masya Allah, nasihat. Dan ini pun saya ingatkan kepada ikhwah, akhwat. Di antara efek negatif ini sekarang kita akui, itu banyak orang yang tasahul dengan gambar. Dulu alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang keras melihat gambar manusia, ngingkari. Melihat video, ngingkari. Sekarang banyak orang yang bermudah-mudahan. Begitu enggak? Banyak ikhwah juga ikut-ikutan. Selfie-selfie. Qanamillah rahimah rahimahumullah. Dijauhi. ya terkhusus para akhwat, apalagi aurat, aib. Ada satu yang ingin saya sampaikan, tapi hanya bab isyarat. Saya khawatir mendahului yang lain. Cuma saran. Terus orang yang ada ganjalan di kaku saya dan saya sih, kalau keluarga sudah ya, dan teman-teman dekat juga sudah saya ingatkan. Ini kan sekarang mulai ada apa sih, video call ya. Benar ya, video call. Iya, dijaga istri kita, dijaga istri kita. Iya, alhamdulillah kita orang-orang cemburu kepada istri. Kita bukan yang orang-orang yang dayus, yang membiarkan istri berbuat maksiat. Kita mungkin kalau sedang di jalan melihat orang terus berupaya melihat istri kita, marah. Iya, betul nggak? Bisa jadi berantem. Ini, tapi diingat ke istri kita. Mungkin dia maunya pinjam HP antum. Iya, apa tadi? Telepon, video call, apa? Iya, nggak sadar mungkin di samping temannya ada suaminya ngeliatin, oh pulanglah kayak gitu. Iya, atau kebetulan mungkin dengan family kita, familinya yang belum paham tentang masalah mahram-mahraman, belum paham tentang masalah aurat. Iya, ngobrol pada dalam keadaan di rumah, dapat pakai baju bebas biasa. Iya, nah gak sadar banyak ngelihat entah suaminya, entah anak yang sudah besar. Iya, itu mungkin hanya sekedar saran. Iya, subhanallah rahimana rahimakumullah. Yang bermudah mudah moto, yang mudah-mudah ya nyebar-nyebar foto-foto, buat video, nyebarkan video. Nah, ya jangan latah, jadi ikut-ikutan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di sini, wa man sawwara suratan, barang siapa yang menggambar makhluk bernyawa akan disiksa dan akan diberi beban untuk meniupkan ruh pada gambar yang dibuatnya. Nah, ada satu pembahasan, mengapa dusta dalam mimpi itu dosa besar? Ya, antara tiga dosa besar. Karena kata para ulama kita, bedanya dosa besar dengan dosa kecil, dosa besar itu adalah dosa yang ada ancamannya, hukumannya secara khusus. Dosa yang diancam dengan neraka, dosa yang pelaku diancam dengan laknat, diancam dengan siksa, iya, dosa yang diancam dengan hukuman had di dunia. Iya, di sini termasuk dosa yang diancam dengan siksa adalah ngaku-ngaku mimpi, dusta dalam pengakuan mimpi, nguping obrolan orang, menggambar makhluk bernyawa. Pertanyaannya, kenapa dusta dalam mimpi termasuk dosa besar? Anafar bila rahiman rahimakumullah. Saringa saja penjelasan Al-Habib Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, salah Sahih Bukhari, karena dusta dalam mimpi itu termasuk dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mimpi itu kata ulama kita ada tiga. Mimpi baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi jelek dari syaitan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kata orang Sunda, kasem-sem. Tau kasem-sem? Orang Sunda. Hah? Dari siang pengen baso. Iya. Sampai tidur gak sempat ngebaso. Akhirnya malam mimpi ngebaso. Itu pikiran ke bawah tidur. Iya. Apa namanya? Kasem-sem kan ya? Apa itu namanya? Hah? Kalau di sana namanya kasem-sem. Apa namanya? Begitu. Pikiran ke bawah mimpi. Keinginan yang ke bawah tidur. Nah, masa orang yang mimpi tadi, mimpi baik, mimpi katanya ketemu Rasulullah, iya, mimpi yang baik-baik, padahal dusta, gak pernah dia mimpi, iya, maka dia berarti telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sehingga tidak boleh seorang ngaku-ngaku bermimpi sesuatu padahal tidak. Wabillahi rahimah wa rahimakumullah. Kemudian di antara banyak kedustaan, di antara kedustaan yang banyak terjadi dan kadang terucap pada lisan sebagian kita adalah dusta untuk membuat tertawa orang lain. Ngelawak, ngebanyol, iya, untuk hidupkan majelis tadi dusta, iya. Rasulullah SAW kadang bercanda, bergurau, tapi kata Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, yang pertama, gurauan, mizah Rasul itu gak sering, gak setiap ketemu orang bercanda gurau, gak di semua majelis gurau, jarang. Yang kedua, candaan Rasulullah itu biasanya kepada orang-orang yang lemah, du'afa, baik yang laki-laki yang sudah tua mungkin, atau para wanita, atau anak-anak. Sebagian para ulama kita menguatkan satu hadis, ketika datang seorang nenek-nenek yang tua, wanita tua, iya, minta masuk surga. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di surga nggak ada nenek-nenek, di surga tidak ada nenek-nenek. Akhirnya pulang dalam keadaan menangis. Maka Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk ngejar. Bilang, sampaikan ke dia, betul, ya, di surga tidak ada wanita tua nenek-nenek. Kata Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, inna ansha'nahunna insya'a faja'nahunna abkar. Ya, kami jadikan lagi mereka itu seperti menjadi apa? Gadis-gadis. Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan tentang wanita-wanita surga di tafsir Abdurrahman tafsir As-Sa'di ketika menjelaskan ayat Allah wa kawa'iba atraba. Surat apa itu? Surat apa itu? Wa kawa'iba atraba annaba. Mereka adalah wanita-wanita yang sebaya. Iya. Ya, ini kata beliau usia mereka 33 tahunan. Begitu. Asyhadu yang disampaikan Rasul bercanda, tapi jarang dan seringnya kepada orang lemah, para wanita, ke anak-anak, iya. Dan majlis yang lain ketika seorang anak punya burung, melihara burung, burungnya mati, maka Rasul bergurau kepada anak tadi, ya Aba Umair. Wahai Abu Umair, maaf adat Nugair. Si Nugair yang buruk itu sudah ngapain? Kamu sudah meninggal. Tapi bercanda. Dalam satu hadis di Hasan Al-Syaban rahimahullahu ta'ala, di dalam sahih Targhib wa Tarhib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wailun lilladzi yuhaddithu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakhrib, wailun lahu wailun lah. Celaka, kecelakaan bagi seseorang yang bercerita, menyampaikan sesuatu untuk membuat orang-orang tertawa dengan cerita-cerita, ucapan-ucapan dusta. Iya, buat banyolan, lawakan, cerita, humor, tapi dengan dusta. Diancam dengan apa? Wailun, kebinasaan. Tiga kali. Wailun lilladzi yuhaddithu bil hadis liyudhika bihil qaum fayakhribu, wailun lahu wailun lahu. Tiga. Tiga kali harus menyatakan wail. Maka wabillah rahimah rahimahumullah, jauhi dusta. Iya, baik ketika dengan keadaan serius, bercanda, humor, jangan ngelawak, jangan ngebanyol dengan sesuatu yang dusta. Semuhaimin rahimahullah, Semuhammad bin Semuhaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Salihin, dalam syarah Riyadhus Salihin boleh berkata, kata beliau, wa min a'wamil kadhib, di antara kedustaan yang terbesar, ma yaf'aluhu ba'dun nas al-yawm, adalah kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ini. Apa itu? Ya'ti bil maqalati kadziban ya'lamu annaha kadzibun lakin min ajli an yudhikan nas. Di antara kedustaan yang besar sekarang ini, yang banyak dilakukan orang-orang sekarang ini, adalah dia datangkan, dia bawakan satu ucapan yang dusta. Dia tahu itu dusta, tapi untuk membuat orang-orang tertawa. Iya, tahu ceritanya dusta, tahu itu ngada-ngada. Iya, tapi supaya ketawa diceritakan. Ini satu kedustaan yang besar. Kata berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lilladzi yuhaddithu fayakhdhibu liyudhika bihil qaum wailun lahu wailun lahu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hadza wa'idun ala amrin sahlin inda kathirin minan nas. Kata beliau, ini adalah hadis ancaman, hadis yang merupakan ancaman untuk satu perkara yang dianggap remeh, dianggap enteng oleh banyak orang. Iya, sebagian kita dianggap satu perkara yang remeh, padahal diancam dengan kecelakaan Rasulullah SAW. Ya kawan, rahimun rahimakumullah, sekali lagi, juga sama. Ya, aktivis medsos, diingat. Iya, jangan di grup-grup, bikin cerita-cerita, tulisan-tulisan, itu. Karena ini, kawan, terus terang. Ya, subhanallah. Karena di tiga tempat kurang lebih sampaikan beberapa poin yang merupakan teguran untuk kita semua, nasihat terkait dengan penggunaan yang negatif. Iya, ada orang yang kelihatannya masya Allah kalau lagi seperti ini ketemu kudu diem. Iya, tapi di dunia maya lancang, pancang. Jangan kita syekh dikomentari. Iya, kelihatannya mungkin kalau pas lagi ketemu masal diem, nggak bisa bercanda. Mungkin dalam tulisan pintar bercanda. Hati-hati. Kemudian di antara kedusan yang banyak terjadi, yang kadang sekarang terjadi padanya adalah dusta ketika bersumpah. Dusta ketiga bersumpah, awal terutama pedagang, hati-hati. Ya, wallahi wallahi wallahi. Seorang berjaya. Masa saya jual 10.000? Wallah saya belinya aja 5.000. 5.000 saya untung. Saya belinya aja 9.000. Masa jual 10.000? Transportnya gimana? Oh, dihitung. Padahal belinya dapat 5.000. Ngakunya 9.000 dengan wallahi. Iya. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiga golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak diajak bicara Allah. Tidak akan ditazkiyah oleh Allah. Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim wa yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Dia tidak akan mendapatkan azab yang pedih. Iya. Yang pertama adalah usyaimitu zanin. Usyaimit itu orang sudah tua renta tapi makin jadi. Usyaim itu adalah seorang yang rambutnya udah banyak putihnya, banyak ubannya, tapi na'udzubillah masih suka zina. Usyaim itu zanin. Orang sudah tua renta tapi masih seneng zina. Wa'ailun mustakbir. Iya, yang kedua seorang yang fakir, miskin tapi sombong. Yang ketiga ini, warajulu ja'alallaha bidha'atahu. Iya, seorang yang menjadikan Allah, maksudnya adalah sumpah dengan nama Allah sebagai penglaris dagangannya, sebagai penghasil, memperbanyak keuntungannya. Jadi kata Rasulullah SAW, la yashtari illa biyaminihi waliyabi illa biyaminihi. Enggak beli kecuali dengan sumpah. Ya, wallahi, wallahi. Masa amal saya mahal. Saya ini kan pengurus pondok. Sebagian keuntungan buat pondok misal. Dusta. Biar dapat murah, mau beli, sumpah. Ya, mau jual juga kayak tadi, sumpah lagi. Supaya beli murah, jual mahal. Nah, berkata Al-Muthaibin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa shaddu syai'in minal kadhib, di antara kedustaan yang paling dahsyat, yang paling besar adalah an yakdhiba wa yahlifa liya'kula wal nas bil baqi. Iya, dusta, bersumpah dusta agar bisa memakan, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Iya, entah ketika dia menolak, membangkang, mengingkari hak orang lain. Temannya pernah nitip emas 10 gram. Kebetulan karena percaya, enggak ada bukti. Iya, pas temannya minta titipannya, mana emas saya? Ingkari. Kapan nitip emas? Akhirnya dia adukan. Mungkin ke gurunya, ke ustadznya. Allah demi Allah, saya enggak pernah. Ingkari hak orang lain dengan sumpah. Iya. Kan dalam syariat dikatakan, dalam hadis apa? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Pihak penuntut harus bawakan bukti. Kalau enggak ada bukti, maka si pihak yang tertuntut bisa lepas dengan sumpah. Wal yamin, sumpah bagi yang mengingkari. Iya. Alahin masya Allah, karena ada saking percaya nggak punya bukti, dia minjam duit. Fadal, berapa duit? 10 juta. Nggak ada saksi, nggak ada bukti. Pasti tagih. Nagih apa kamu? Iya. Didudukan, sumpah. Allah demi Allah, saya nggak pernah minjem uang sama dia. Ini namanya apa? Sumpah. Dusta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man harafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha ma lam rid muslimin huwa fiha fajir laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban. Iya. Barang siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah dusta, untuk meraih, mendapat, merampas harta seorang muslim, dia fajir melakukannya, sumpah dusta, maka nanti dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah murka kepada dia. Dalam keadaan Allah murka kepada dia. Ini khair billah rahimah wa rahimahumullah. Kemudian yang terakhir yang saya bawakan, di antara ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, juga yang bahaya adalah dusta dalam menuduh mukmin atau mukminah melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah. Nuduh fulan berzina. Ya, fulana berzina. Dengan tuduhan dusta tanpa bukti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Ya, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Iya. Asyirik. Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah dalam ibadah. Wasihir. Sihir. Waklu riba. Iya. Bermuamalah riba. Makan riba. Waklu malil yatim. Makan harta anak yatim. Menggunakan harta anak yatim. Iya. Watawali yawmuz zahf. Lari di medan perang. Dan karena sudah apa namanya, bertemu 2 pasukan muslim dan kafir, dilari. Waqatil nafsi allati haramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa yang dilarang dibunuh oleh Allah, diharamkan dibunuh. Kemudian waqalful mu'minatil muhsanatil ghafilat, nuduh zina seorang wanita mukminah yang tidak pernah dia terbetik berbuat zina. Masuk badannya, kata para ulama kita, nuduh mukmin berzina. Iya. Kedustaan yang merusak kehormatan seorang mukmin atau mukminah. Khairul rahimin rahimakumullah. Itu diantara beberapa perbuatan dusta, ucapan dusta yang kadang sebagian menganggap remeh. Iya. Harus kita jauhi. Dusta ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Perkara yang sangat berbahaya. Yang kata Syekh Utsaimin rahimahullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menganggap sebagai perkara yang besar, termasuk mubiqat. Tapi zaman sekarang dianggap remeh. Kata beliau, rahimahullahu ta'ala. Wal-kadib milasyai al-azimah bi ahdi sahabah. Kedustaan, ucapan dusta, perbuatan dusta, itu ada satu perkara di antara perkara yang besar di sisi para sahabat Rasulullah, zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaraunahu minal mubiqat. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menganggapnya sebagai mubiqat, perkara yang membinasakan. Lakin katsiran minan nas ba'dahu yu'yadduhu amran hayyinan. Tapi sekarang ini banyak manusia menganggapnya sebagai perkara yang remeh. Fatajiduhu yakdzib wa la yubali bil kadzib. Kamu dapati dia dusta dalam keadaan tidak peduli. Iya. Dari ancaman-ancaman yang tadi kita dapatkan, kita bacakan ikhwan fillah rahimun rahimakumullah. Tentunya ini semua terkait dengan kuat dan lemahnya iman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu tahta jabalin yakhaf an yaq'alayh. Kalau orang beriman itu berbuat dosa, ketika berbuat dosa dia itu seakan-akan sedang di bawah gunung dan khawatir pundaknya akan runtuh menimpa dia. Takut azab Allah Subhanahu wa taala. Wa mal fajir, ada besar yang fajir, seorang munafik. Iya. Dia anggap dosanya itu seperti kadzubab yang muru al anfi, yang lewat di depan hidungnya. Iya, fayaqulu hakadha. Cukup ditepiskan. Anggap remeh perbuatan dosanya. Maka wabillah rahimah wa rahimakumullah, Di antara wasilah ya, untuk kita meninggalkan kedustaan itu adalah dengan meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan khasyatullah, ya, takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairillah rahimun rahimakumullah, di antara wasilah cara kita untuk meninggalkan kedustaan, perbesar takut kepada Allah, kepada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sarana wasilah untuk meninggalkan kedustaan, khairillah rahimun rahimakumullah, kita hadirkan dalam diri kita mengingat-ingat bahwasanya dusta itu adalah perbuatan orang-orang yang jelek. Dusta sifatnya orang-orang munafikin. Iya, dusta ada perbuatan orang rendahan. Orang rendahan. Kita ingat hadis ketika Abu Sufyan ditanya. Abu Sufyan ketika masih dalam keadaan di atas kesyirikan, musyrik. Ditanya oleh Heraklius ketika itu, iya, tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang ketika itu dalam keadaan musyrik tidak bisa dusta. Kata beliau, kalau seandainya dusta itu bukannya perbuatan-perbuatan hamba sahaya kerendahan, aku dusta di hadapan Heraklius. Kemudian diantara wasilah untuk kita meninggalkan dusta adalah ya, berteman dengan orang-orang yang jujur. Iya, menjauh dari orang yang mendusta. Almaru ala dini khalili. Kalau temannya dengan orang jujur, insyaallah dia akan terbawa jujur. Tapi kalau sekelilingnya para pendusta, ya satu dua kali, empat lima kali berikutnya akhirnya dia gampang-gampang berdusta. Naam, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.